rangka menyambut bulan suci Ramadan tahun 1443 Hijriah atau 2022 Masehi dengan tema bersihkan hati menyambut bulan yang suci agar mendapat ridho ilahi. Kepada Tuan Guru Ustaz Profesor Dr. Haji Abdul Somad LCMA, kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang cantik batu pualam kalau diikik dengan suaso. Dari bunyi sambutan salam nampaknya telah banyak nan puaso. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Sehat? Badan sehat? Hati sehat? Kantung sehat? Sawit naik? Pupuk ikui? Alhamdulillah. Awak masih hidup, masih panjang umur, masih sehat badan, masih bisa mendengar pengajian, masih bisa bersilaturahim. Tidak ada kata yang paling indah terucap dari lisan orang beriman selain lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Yang sama-sama awak hormati qari awak yang sudah membacakan Al-Quran tadi. Tadi protokol menyebut namanya Syekh Muhammad Syauqi. Tapi jangan disingkat. Kalau disingkat jadi SMS. Beliau adalah qari internasional. Kalau mau mencari videonya di YouTube, tulis saja www.youtube.com. Tulis di situ Ustaz Syauqi. Nanti tampil beliau mengaji di India. Diundang oleh masyarakat India untuk mendengarkan pengajian Ustaz Syauqi dan dia belajar di Al-Azhar Kairo Mesir, adik kelas Ambo. Jadi malam iko yang hadir ko qori internasional. Makanya tadi Ambo rekam dengan video dan akan diupload ke Instagram. Bagi yang follow, segera follow. Itu bapak nan di belakang bongi dek bapak-bapak togak. Jadinya minta duduk sebab tak nampaknya ustaz kau dari samping. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Ustaz Zul Fadli. Zul artinya punyo, Fadli kelebihan. Apa kelebihannya? Jadi lurah. Banyak lurah tapi tak ustaz. Banyak ustaz tapi tak lurah. Ainyo ustaz lurah tamat pesantren, tamat UIN, rumahnya godang. Ada pula musolanya. Ustaz kok tahu? Kami singgah di situ tadi. Di sobuknya pula Ambo ganteng. Anak raja menangkap banteng, banteng ditambat di tengah laman. Kalau ada namanya Bu Ambo ganteng, nampaknya nya belum makan. Tapi tadi kamilah diboy makan lah. Terlambek pulu Ambo dari pukang bau. Dalam bayangan Ambo, hilanglah kepala baung. Rupanya kepala baung masih ada. Ikan pantau masih ada. Sobo pun belum buka plastiknya. Kalau Ambo lanjutkan cerita kau, meniti Elio. Elotlah awak buati sampai siku. Hadir pula bersama Ambo senior Ambo, kakak kelas Ambo waktu di jurusan bahasa Arab, waktu kuliah di IAIN, namanya Ustaz Dr. Al-Wizar. Kalau nak mencari di FB mesti ada ujungnya Al-Kuntui. Dia orang Kuntu. Nenek mama awak, datuk-datuk awak, alim ulama cerdik pandai nan duduk di atas. Tapi bapak ibu jangan berkecil hati. Walaupun mereka disediakan pentas, di atas pentas ada karpet, di atas karpet ada puluh hambal yang mahal, di atas itu ada puluh tompek nan tinggi, Tapi sebetulnya yang paling tinggi bukan mereka, karena yang paling tinggi adalah jamaah nan dimukul. Jadi kalau ada namanya wi apo wang Islam itu, manusia dikotak-kotakkan, ada yang di bawah, ada yang di atas, ada yang dianggap mulia, Bapak Kapolsek, Bapak Babinsa, Bapak Babin Kamtibmas, sodonya hadir, nanda ado babi hutan. Mereka inilah yang menjaga keamanan awak malam iko. Maka kalau ada di sawi, kenapa ini tidak ikut protokol kesehatan? Ambo pakai masker. Mana masker? Kok? Tidak bisa dikatakan tak pakai masker. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, muslimin muslimat, mu'minin mu'minat, hadirin hadirat, yang belum kawin maupun belum sunat, habis sodonya lah disapu. Semua yang hadir malam ini dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Rasanya sodolah musawwi. Pak Lurah sudah, Qori sudah, Buya sudah, Ustadz sudah, Nenek Mama sudah, Alim Ulama sudah, ada nanolun. Pemuda Pancasila. Pancasila! Itunya, lain kalau nyampu pemuda Pancasila. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, besok, oh tidak besok, sebab tanggal Masehi tidak sama dengan tanggal Hijrah. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, itu perubahan tanggalnya jam 2 boleh malam. Hari Iko tanggal 31 Maret, betul? Tanggal 1 April nanti jam 2 boleh malam. Bedanya dengan bulan Hijriah, bukan jam 2 boleh malam, tapi azan maghrib tadi. Maka malam Jumat iko, besok hari Jumat, itu sudah masuk tanggal 29 Syaban. Jadi kalau ada yang bertanya, hari ini kita tanggal 31 Maret, bertepatan dengan 29 Syaban. Kewajiban umat Islam pada tanggal 29 Syaban, Raja Maroko, tompe ambo kuliah dulu, namanya Raja Muhammad VI, namo ayahnya Hasan II, namo datuknya Muhammad V, mengirim saksi ke Gurun Sahara. Maroko dia teh, di bawahnya negara Mauritania. Antara Maroko dengan Mauritania ada namanya Gurun, Gurun Sahara, untuk mengintip menengok anak bulan. Bulan yang sudah bulat, bulan purnama, namanya Badar. Bulan yang belum bulat, bulan sabit, namanya Hilal. Dua-duanya sudah jadi nama orang Indonesia, Badaruddin sama Hilaluddin. Yang perempuan pun sudah jadi nama itu juga. Kalau lahirnya bulan purnama, namanya Siti Badriah. Kalau kebetulan bulan sabit, namanya Siti Hilaliah. Kalau kebetulan tidak ada bulan, namanya Nur Lela. Nur Cahayo, Lela Malam. Yang kebetulan nama bininya tersawit, yang tersinggung. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka pemerintah Saudi Arabia besok tanggal 29 mengutus saksi-saksi ke gurun pasir Saudi Arabia untuk menengok anak bulan sebelum matahari tenggelam sore Jumat besok, sebab tanggal 29 sesuai dengan hadis Nabi, sumu li ru'yati, berpuasalah kamu ketika menengok anak bulan, waftiru li ru'yati, berhari rayalah ketika menengok anak bulan. Fa in rabbia alaikum, kalau besok sore tak nampak anak bulan karena tertutup awan, fa atimmu Syaban, maka sempurnakanlah bulan Syaban 30 hari. Karena bulan Qamariyah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, hanya 29 dan 30. Tidak ada 28 dan tidak ada 31. Ini perlu dijelaskan anak-anak kita karena mereka tidak memakai kalender Hijriah. Besok tanggal 29, maka seluruh saksi dari Sabang sampai Papua memperhatikan anak bulan. Dari Maroko sampai Maroke mengintip anak bulan. Maka besok petang menengok anak bulan ke arah matahari tenggelam. Menengok matahari terbit ke Jepang, ke arah timur. Menengok penampakan anak bulan sore ke arah matahari tenggelam, maka nampaklah anak bulan. Kalau besok sore nampak anak bulan, berarti hari Sabtu kita puasa. Kalau besok sore Jumat tak nampak anak bulan, maka dilengkapkanlah Sya'ban 30 hari, berarti Jumat 29, maka Sabtu 30, berarti kita puasa hari Ahad. Joleh? Yang tak joleh berarti belum makan malam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita di Pekanbaru, adakah saksi yang menengok anak bulan? Ada. Saksi ini syaratnya mesti anak muda yang matanya terang benderang, sudah diperiksa oleh dokter di puskesmas dan rumah sakit. Orang tua tidak boleh. Sebab dulu pernah ada orang tua yang bersaksi katanya yang menengok anak bulan. Sesudah ditengok-tengok, rupanya bulu matanya gugur. Nampaknya bulan sabit. Menengok anak bulan iko indak bisa pakai kasat mata, pakai teropong. Maka teropongnya sudah dibeli oleh pemerintah daerah, dipasang di tompek nan paling tinggi di Jalan Sudirman. Teropong iko harganya 50 juta rupiah. Sejak dibeli sampai kini belum pernah nampak anak bulan. Asal dipasang nampak pucuk-pucuk sawit itu. Pernah beberapa kali dipasang nampak, tadi tanya saksi, apa nampak? Asok. Ada pula yang update status di FB yang bertengok, sedang menengok anak bulan. Ditanya semua kawan, apa nampak? Gaji 13 turun. Biasanya nampak anak bulan dari Cilincing, teropong yang ada di Jakarta Timur. Karena di situ dekat dengan laut, awan tak ada, bersih. Biasanya nampaknya anak bulan di wilayah timur Indonesia. Kenapa begitu? Karena di sana daerah yang tak ada awan, tak ada kebakaran. Di tempat kita banyak pembakaran hutan, asap naik ke atas, pabrik-pabrik tertutup tak nampak. Oleh sebab itu tinggal menunggu saja. Kalau judul lagunya, biarkan bulan bicara. Bulan ini bahasa Arabnya hilal. Dan besok pagi sampai sore, kalau ada orang Sungai Pagau yang namanya Hilal, jangan keluar. Sebabnya sedang dicari-cari orang. Apalagi kalau laki ibu namanya Pak Hilal. Esok hati-hati. Dikhawatirkan ini bukan sedang dicari oleh saksi dari Kementerian Agama, dilarikan pelakor. Ibu kalau Pak Sabi ngajinya sih diam, tapi kalau Sabi pelakor, yo. Nah, kalau besok sore nampak anak bulan, mereka bersaksi tak boleh bohong dan dusta. Maka bersaksi tiga sumpah. Wallahi, tallahi, billahi, bahwa ambo menengok anak bulan. Mesti didukung oleh ilmu hisab. Bahasa Inggrisnya astronomi. Bahasa Arabnya ilmu falak. Disebut dengan ilmu hitung-hitung. Dulu datuk nenek awak menyebutnya matematika. Orang Barat menyebutnya matematik. Orang Islam menyebutnya ilmul hisab. Ilmu hitung-hitung. Yang dimaksud dengan ilmu hisab adalah ilmu menghitung-hitung matahari jarak ke bumi naik berapa derajat. Menghitung-hitung itu bahasa Arabnya hisab. Maka segala amal awak nanti di akhirat dihitung. Maka hari akhirat itu disebut dengan yaumul hisab. Tapi kalau habis acara makan, lalu kemudian ada beberapa orang tamu permisi. Permisi Pak, saya mau keluar sebab saya ahli hisap. Ah, bukan yang itu. Itu hisap juga, cuma hisap lain. Itu hisap tembakau. Nah, menurut ilmu hisap, ilmu falak, astronomi, ada jurusannya, ada fakultasnya, karena ini ilmu pengetahuan sains, maka disepakati Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, Jaiz namanya, walaupun Singapura tidak negara Islam, tapi ada orang Melayu namanya Jaiz, Jawatan Islam Singapura. Ada Thailand Selatan, keluarga kita orang Melayu namanya Kerajaan Patani. Di Filipina ada juga orang Islam namanya Islam Moro. Moro di Filipina, Patani di Thailand Selatan, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Indonesia menyepakati dianggap anak bulan kalau 2 derajat. Jadi kalau ada yang mengaku nampak anak bulan tidak sampai 2 derajat, maka itu bukan anak bulan menurut kesepakatan. Inilah yang dipakai oleh Majelis Ulama Indonesia, disahkan oleh Kementerian Agama, lalu kemudian diumumkan melalui televisi besok malam. Jadi ambo tetap menunggu keputusan. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Tapi kalau Bapak Ibu yakin kepada pendapat ulama dari kalangan saudara kita Muhammadiyah, awak perti, maka kita berlapang dada menerima perbedaan. Tapi kalau ambo nan ditanyo, itu nan ambo pakai ru'yah yang didukung oleh hisab supaya paham. Yang bisa menjelaskannya jelaskan nanti. Ditanya orang, "Macam mana keputusan puasa menurut Ustaz Abdul Somad?" Lah dijolehkannya potang di Sungai Pagau. Bisa dijelaskan ulang? Ndak lu ingek muntah apu kata Ustaz malam itu. Nanda ingek ceramah ambo ko bisa dipotong, bisa ditonton, bisa ditengok, bisa diputar ulang di channel Ustaz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, besok malam setelah memperhatikan saksi-saksi tersumpah, maka Kementerian Agama bersama Majelis Ulama Indonesia, di dalam majelis itu ada ormas-ormas, organisasi sosial kemasyarakatan keagamaan, ada namanya Muhammadiyah, ada namanya Nahdlatul Ulama, ada namanya Perti Persatuan Tarbiyah Islamiyah, ada namanya Persis Persatuan Islam, ada namanya Al-Jamiatul Wasliyah, ada namanya Matla'ul Anwar, macam-macam. Karena dia majelis perwakilan dari ormas-ormas, maka mereka akan mengumumkan penetapan, bahasa Arabnya namanya isbat. Maka disebut sidang itu dengan sidang isbat. Jadi Bapak Ibu, Ibu-ibu khususnya, ama-ama kakak-kakak, uni-uni yang ragu-ragu besok, jangan dipocah dulu kelapa yang mau memeras santan. Tunggu sidang isbat. Kalau lakinya bertanya, "Lah masa gulai awak?" Tunggu sidang isbat bang. Nah, setelah pengumuman sidang isbat, berdasarkan penampakan saksi-saksi tersumpah sore tadi, tak satu pun ada saksi dari Sabang sampai Papua yang nampak anak bulan. Maka dengan demikian hari Sabtu 30 Sya'ban, berarti awak puasa hari Ahad. Andai pengumuman besok malam, berdasarkan ada 2 saksi tersumpah yang mengaku menengok anak bulan, tadi nampaknya anak bulan, maka dengan demikian ditetapkanlah besok hari Sabtu tanggal 1 Ramadhan, berarti Jumat malam Sabtu, amal pertama yang awak lakukan adalah sholat tarawih. Maka di masjid pun mulailah awak beramai-ramai, pengurus pun mulai memanggil, "Subhanal Malikil Ma'bud, Subhanal Malikil Mawjud, Subhanal Malikil Hayyil Ladzi La Yanamu Wa La Yamutu Wa La Yafutu Abada, Subhun Quddus Rabbuna Wa Rabbul Malaikati Wa Ruh, Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad." Nampaknya jamaah ahlun tibu. "Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad." Bau tiba-tiba orang. "Allahumma salli ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad." Abau nampak saudara lah tiba. "Sallu salatat tarawih rak'ataini rahimakumullah." Di Sungai Pagau pakai Bilal cendera itu. Nah, ada orang nan indak setuju pakai Bilal. Apa ni pakai Bilal-Bilal? Pakai Bilal ini bid'ah. Bilal itu dibuat supaya makmum tahu rokaatnya lah berapa. 2, 4, 8, 6 boleh. Sebab tarawih banyak orang nan tak menghitung rokaat. Maka ulama awak berijtihad, hasil lewat sekian rokaat ada kode-kodenya. Al-Khalifatul Awal Sayyidina Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu an. Berarti berapa rakaat itu? Al-Khalifatul Tsani Sayyiduna Umar Ibnu Affan. Nampaknya jamaah lah lupa. Mana pula ada Umar bin Affan? Umar bin Khattab lah. Eko lah gara-gara COVID, kau lah 3 tahun tak sembahyang terawih. COVID kau aneh juga kadang. Terawih ada je. Pas Mandalika, hilang je. Mencelako COVID kau. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Bilal itu gunanya untuk mengingatkan makmum berapa rakaat, karena awak tidak menghitung. Kadang-kadang waktu pindah dari tarawih ke witir pun awak tidak ingat. Makmum kau bertanya ke kawan sebelah, iku witir apa tarawih? Sembayang aja lah, Allah maha tahu. Mana lo bisa janda itu? Sebab dalam mazhab Syafi'i, niat itu letaknya di dalam takbir. Allahu Akbar. Di situ mesti ada qasad ta'arud ta'yin. Sembayangnya apa? Tarawih. Berapa rakaat? 2. Jadi makmum apa jadi imam? Jadi makmum. Usalli sunnatat tarawih rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Tidak boleh kalau daripada A sampai Bar. Allahu Akbar. Mana lu ada usalli? Allahu Akbar. Tanya deh kawan, sembahyang apa awak tadi? Entah, aku serahkan aja pada Allah. Tidak bisa. Makanya yang ibu-ibu yang rewel, ketuang kini yang nyinyir, teruskan. Sebenarnya bertanya, ditanya kawan sebelah, apa sembahyang awak? Entah, aku lupa. Ibu kau langsung tanya, Pak Imam, salat apa ini? Kata Imam, witir 3 rakaat. Kira-kira manunan elok. Imam memberitahu ke makmum, witir 3 rakaat. Atau pakai Bilal, sallu salatal witri salasa raka'atin azabakumullah. Elok pakai Bilal atau imam langsung mengamuk-ngamuk, witir 3 rakaat. Ngapa enggak ngitung? Saya aja enggak ingat. Orang Mekah habis inya salat 2 rakaat, duduk. Setelah 4 rakaat istirahatnya lama. Duduk istirahat itu bahasa Arabnya tarwiha. Habis 4 rakaat tarwiha. Habis 4 rakaat tarwiha. Jamak dari tarwiha tarawih. 1 istirahat tarwiha. 2 kali istirahat tarwihatani. 3 kali istirahat tarawih. Itu beda bahasa Arab sama bahasa Jawa. Kalau bahasa kita tarawih istirahat, kalau banyak istirahat. Kalau bahasa Arab enggak, bahasa Arab ayah abun, 2 ayah abawani, kalau banyak aba, kalau ibu ummon, kalau 2 ummani, kalau banyak ummahat, rumah baitun, kalau 2 baitani, kalau banyak buyutun. Beda sama bahasa Jawa, rumah 1, kalau banyak rumah-rumah. Bapak 1, kalau banyak bapak-bapak. Ibu 1, kalau banyak oma-oma. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka 1 kali istirahat tarwihah, 2 kali istirahat tarwihatani. Sebab istirahatnya banyak, maka sholat itu disebut dengan tarawih. Nanti kalau ada orang bertanya, mak, sembahyang apa awak tadi? Sembahyang tarawih. Apa arti tarawih? Sejak emak ketek memanglah itu namanya. Jangan banyak-banyak tanya, masuk neraka awak. Tarwihah itu nak artinya istirahat. Kenapa sholat ini mesti ada istirahatnya? Sebab Nabi dulu sembahyang togaknya lamu, ayatnya panjang sampai kakinya bongkak. Kaki emak bongkak? Enggak, dek gopo. Mohon maaf juga. Aku ceramah kok gini mesti hati-hati. Sebab kalau keceplosan disomasi di persatuan omak-omak gopuk se-Indonesia. Habis wak masuk penjara gara-gara itu. Syarat mendengar ceramah ambo jangan tersinggung. Sebab ambo tidak ingin menyinggung perasaan. Apalagi perasaan kamu. Syarat mendengar ceramah Abdul Somad jangan tersinggung. Sebab ada beberapa orang mendengar ceramah tersinggung. Balik berkunang-kunang mati. Sebab niat awak menuntut ilmu. Amin. Apa nama sembahyang kau mak? Tarawih. Kenapa disebut tarawih? Sebab ada istirahatnya. Kenapa sembahyang kau mesti ada istirahatnya? Sebab Nabi togaknya lama, kakinya sampai bongkak, maka duduk istirahat. Waktu orang Mekah duduk istirahat, sebagiannya tawaf sunat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itulah dalil boleh bertasbih di selah-selah tarawih. So kalau ada yang ditanya, Subhanal Malikil Ma'bud, Subhanal Malikil Ma'ujud, Subhanal Malikil Ayyil Ladhi La Yanam Wa La Yamutu Wa La Yafutu Abada, kenapa bertasbih-tasbih? Karena boleh bertasbih di sela-sela tarawih, karena orang Makkah waktu itu zaman dulu bertawab-tawab bacaannya Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Orang Madinah tidak ada Ka'bah, waktu dulu istirahat mereka tak bisa tawab, maka mereka sholat sunat singkat pendek 2 rakaat, ayatnya tak panjang. Di dalam sholat itu pun ada tasbih, waktu rukuk Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi, waktu sujud Subhana Rabbiyal A'la. Maka kata Syekh Atiyah Saqar, ulama Al-Azhar, dalam kitab Fatawa Al-Azhar, itulah dalil boleh bertasbih di sela-sela celah-celah tarawih. Joleh. Esok kalau ada ustaz membid'ahkan amal awak Subhanal Malikil Ma'bud, jangan bongi, jangan lawan, jangan mengamuk, jangan bawa pang panjang, jangan bawa dodos, karena itu untuk manen. Tapi bawalah dalil, tunjukkan bahwa kita berilmu. Kalau dalil tak bisa, tak bisa baca kitab, tak bisa ceramah. Ceramah ini berat, biar aku aja. Tapi ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selesai salat tarawih, salat witir. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 7 juz setengah, 5 boleh juz, khatam Al-Qur'an bengkak kakinya. Maka pada masa Umar bin Khattab tak sanggup salat sampai bengkak kaki macam Nabi, Umar bin Khattab mengangkat imam namanya Ubay bin Ka'ab. Siapa namanya? Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab membaca satu malam satu juz. Itulah yang diamalkan di Mekah sampai kini. Satu malam satu juz. Rakaatnya ditambah menjadi 20 rakaat, tambah witir 23 rakaat. Tapi di Madinah, karena ditambah celah-celah, selah-selah tadi pendek, maka menjadi 36 rakaat pada masa Imam Malik bin Anas. Maka kata para ulama, solat tarawih tak ada jumlah rakaat tertentu. Namam buat 23 elok, namam buat 36 elok, namam buat 100 rakaat di Son Ayaman elok. Di Maroko malam 27 Ramadan, solat tarawih tak dihitung lagi jumlah rakaatnya. Dari mulai isyak sampai subuh tak berhenti tarawih. Pemainnya ganti-gantian. Ada pemain naturalisasi, ada pemain inti, ada pemain cadangan. Tapi malam itu dihidupkan. Bedanya di tempat awak, kalau di Maroko habis isyak 10 rakaat, nanti jam 3 malam tambah 10 lagi, ditutup witir 3, tetap 23 rakaat. Kesimpulannya, kalau ayatnya panjang, rakaatnya seketek. Tapi kalau ayatnya pendek, rakaatnya banyak. Ambo ulang sekali lagi. Kalau ayatnya panjang, rakaatnya seketek. Tapi kalau ayatnya pendek, rakaatnya banyak. Masyarakat awak cerdas, dikombinasikannya antara dua. Ayatnya pendek, rakaatnya ketek. Tujuan nambo jangan berkelahi gara-gara tarawih. Alhamdulillah. Alhamdulillah Buya, dulu di kampung kami anak-anak muda kau berkelahi gara-gara tarawih. Warog nyobi iko musti rokaannya sekian, iko musti sekian. Kini alhamdulillah ndak ada lagi berkelahi di kampung kami. Dek apa? Dek sama-sama ndak sembahyang tarawih. Datanglah ke masjid, salatlah tarawih. Anggap iko Ramadan yang terakhir. Tahun 2023 ada Ramadan. Tahun 2024 ada Ramadan. Tahun 2025 ada Ramadan. Tapi apakah awak akan ada di Ramadan itu? Alon tentu. Yang muda jangan bangga, yang sakit jangan putus asa, yang tua jangan putus asa, yang muda jangan bangga. Sebab malaikat maut kalau datang indak menengok akte kelahiran, KTP dan KK. Yang menengok KK itu Pak Lurah sama Pak Camat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yakinkan dalam hati ambo siap menyambut Ramadan, dan iko adalah Ramadan terakhir bagi ambo. Sesudah iko ambo akan mati. Kalau umur panjang insyaallah berarti awak masih diridhoi Allah. Andai umur pendek berarti Allah ingin awak taubat nasuha, indak banyak dosa dan perbuatan maksiat. Amin ya rabbal. Masyarakat Sungai Pagar dan sekitarnya amat sangat menyambut Ramadan. Mana buktinya? Inilah buktinya. Penuh lapangan sepak. Ikut lapangan sepak bola? Ambo ndak hitung bulak balik berapa kali dari Pekan Baru ke Kuansing, dari Pekan Baru ke macam-macam ke Sentajo, dari Pekan Baru ke Indragiri Hulu pernah jalan siko. Bau iko lah ambo tahu iko lapangan sepak bola. Nampu sangko yang lapangan sepak bola ini dokek masjid. Di masjid apa pernah tausiah, tapi di siko masya Allah ikolah lapangan sepak bola yang masuk surga insya Allah. Kenapa? Karena pernah dibuat pengajian. Tapi kalau lapangan sepak bola kau tidak pernah dibuat pengajian, apalagi pas azan maghrib berkumandang jam 6.30 ayyala salam, kata muazzin, ugang di siko gol. Itulah lapangan sepak bola neraka jahanam. Mudah-mudahan bertaubat nasuha insyaAllah. Amin. Habis solat tarawih, witir. Berkelahi juga uang awak gara-gara witir. Menurut saya witir itu tidak ada dua rakaat, langsung tiga rakaat saja. Witir kan artinya ganjil, masa ada dua rakaatnya? Ambo pernah disoal uang tentang masalah eko. Ustaz Somad, ya, witir itu artinya apa? Ganjil, satu, tiga, lima. Jadi kalau begitu kenapa ada sholat witir dua rakaat? Tahu kamu witir yang sembilan rakaat? Yo, contoh apa membuat witir sembilan? Dua, dua, dua, tiga. Atau dua, dua, dua, dua, satu. Jadi yang dua itu apa namanya? Oh iya ya. Yang dua rakaat itu namanya rakaat asy-syafi'i ma'al witri. Wal fajri walayalin asri wasyafi wal watri. Syafa' artinya genap, watri artinya ganjil. Maka yang membuat dua rakaat tambah satu, dua rakaat itu sepaket dengan witir. Usolli sunnata syafi ma'al witri. Ambo solat dua rakaat syafa' yang menjadi bagian dari witir. Payah ambo mengingatnya solat syafa' sepaket dengan witir lillahi ta'ala. Bagi yang bingung dua rakaat itu apa namanya, syafa' genap, witir ganjil, syaf'i ma'al witri, syaf'i ma'al witri, maka sebenarnya dia sepaket. Mana yang lebih afdal, dua rakaat satu salam tambah satu, atau tiga rakaat satu salam? Menurut mazhab Syafi'i yang afdal dua rakaat tambah satu. Kenapa? Iftitahnya dua kali, takbiratul ihramnya dua kali, salamnya dua kali. Maka lebih banyak amal yang dua rakaat satu salam dengan satu rakaat satu salam. Tapi ambo tidak menyalahkan yang tiga rakaat satu salam. Yang sudah melaksanakan tiga rakaat satu salam, baik. Yang membuat dua rakaat tambah satu rakaat, baik. Di masjid Sungai Pagar satu rakaat, tiga rakaat satu salam atau dua satu? Dari bunyinya lupa. Terserah. Ambo cuma ingin menyelesaikan masalah. Di tompek kami banyak masalah Buya. Uang berkelahi tentang tarawih, uang berkelahi tentang witir. Sejak Buya datang alhamdulillah masalah selesai. Itu yang ambo inginkan. Ambo tidak ingin sebelum Buya datang kampung kami aman-aman aja. Sesudah Buya datang barulah kami berperang antara Ukraina dengan Rusia. Nabi Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian selesai witir, jangan pulang ke rumah, maka tadarus. Tadrus, kamu belajar Quran sendirian. Tadrusu. Tapi kalau dua orang yang belajar, Tadarus saya tadarusu. Tadarus. Tadi Sugeng membaca Quran. Tadrusu. Tapi kalau ada dua orang, satu membaca, satu mendengar, satu membaca, satu mendengar, tadarus. Tadarus saya tadarusu tadarusan. Selesai sholat tarawih, selesai sholat witir, buka Quran, satu halaqoh. Ini halaqoh namanya lingkaran. Bapak baca selembar, selembar, selembar, selembar, selembar. 10 orang, 10 lembar, 1 juz. A'udzubillah. Apa pula ju? Lah, lah, lah. Ujung lidah di ujung gigi. A'udzu. Permisi Bu ya, aku mengambil gigi di rumah tinggal. A'udzu. A'u. Mana pula ada a'u? A dalam istiqomah. A'udzu billah minas syaiton. Mana ada syaiton? Kata setan, wa'angnya bi'na mu'ambo pun salah. Pakai syin. A'udzu billahi minas syaitonir nirrajim. Mana ada rr? Allah, tafkim, tebal. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ah, tutup Quran, balik. Kenapa? Mengaju. Prinsip tadarus, jangan merajuk. Rendahkan dirimu. Kau bukan siapa-siapa dan kau tak tahu apa-apa. Itu prinsip awak tadarus. Ada orang tadarus kau menyimpan. Dihitungnya berapa kalinya mengkritik. Tiga. Ah, beko kalau waang ompek emu be. Itu bukan tadarus namanya. Ada orang tadarus kau ingin menunjukkan siapa inya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam mim. Buya, itu terlalu copek buya. Alif lam mim. Berani kamu menegur saya? Tak tahu kamu saya ini siapa? Saya ini profesor doktor. Empat tahun di Mesir, 2 tahun di Maroko, di Sudan, lama saya di Arab. Buya, kalau cuma lama di Arab, unto lo bilang. Kita ini bukan mau menunjukkan kelebihan, mau mencari kekurangan. Sebab kalau kita baca Quran, kita tak bisa mendengar suara kita. Yang mendengar kita itu adalah orang lain. Kita hanya bisa menduga-duga, menebak-nebak orang menilai kita. Tapi kita tak bisa menilai diri kita sendiri. Apa deh apa Buya togak di situ kok? Kalau togak di situ khawatir membelakangi nenek mama alim ulama cerdik pandai. Kalau togak di situ Pak lurah tadi togak di situ. Kenapa enggak togak di situ? Togak di situ banyak perempuan. Nanti disobek orang, "Ustaz kok gatal?" Itu hanya menduga-duga. Ini saudaranya mesti ambo jelaskan supaya apa? Jangan ada dusta di antara kita. Habis mengaji baca Quran satu juz, balik ke rumah jam 9, paling lama jam 10, matikan TV. Matikan handphone, matikan gadget, matikan laptop, mati sodonya. Dek apa? Pemadaman bergilir. Awak mematikan. Sebab apa? Sebab nanti malam mau bangun sahur, apalagi ibu memasak. Maka kita. Tapi ambu nak biasa tidur lolok copek bu ya. Ambu biasa lolok jam 2, jam 1. Ikut jam 10 dipaksa mana bisa? Boli antimu. Antimo itu kan anti mabuk. Inyo kalau awak makan awak telolo. Buya kok tahu ambo kalau poe ceramah ke Padang, ke Bukit Tinggi, ke Padang Panjang, asal bergerak itu mobil ambo makan. Bismillahirrahmanirrahim. Mursahain rabbil ghafur rahim. Terbangun sampai ceramah. Ambo mabuk kalau berputar-putar jalan. Jadi ini manfaatnya adalah untuk cepat tidur. Lalu kemudian bangun. Lolok jam 10 paling lambat. Jam 10, jam 2 boleh, jam 1, jam 2, jam 3. Khusus ibu-ibu bangun lebih cepat jam 3 karena mau memasak. Tapi bapak juga paling lambat jam 4. Jangan sampai kenapa? Karena dia mau bangun tahajud. Tapi katanya Pak Ustaz tidur kalau tidak 8 jam nanti kena penyakit 6L. Lemah, letih, lesu, letoy, loyo, lunglai. Security Ansip jaga malam, petugas ronda tidur dari jam 6 subuh sampai jam 6 sore tetap lemas. Tidur itu bukan pada kuantitasnya, tapi pada kualitasnya. Tidur yang paling berkualitas adalah habis isya. Seboleh, dua boleh, satu, dua, tiga. Bangun, 5 jam insya Allah cukup. Jam 3 bangun. Salat yang pertama, salat sunat wudu. Salat sunat wudu, bukan nasi wudu. Apa keutamaan salat sunat wudu? Nabi memanggil Bilal. Bilal, ta'al, sika Bilal. Sami'tu dafana 'alaika baina yadayya fil jannah. Aku dengar suara sendalmu, suara serokmu di surga, Bilal. Didong audek Nabi suara selap Bilal kresek kresek kresek kresek kresek. Sendalmu tadi mana? Dah tak ada nampakmu. Kalau ada sendal ibu nan hilang malam kau berarti lah masuk surga duluan. Aku dengar suara sendalmu di surga Bilal. Kata Bilal, amalku tak banyak ya Rasulullah, tapi aku tak pernah tinggal solat sunat wudu. Selama engkau lah tahu belum diamalkan, maka malam-malam Ramadan jangan sampai lupa tiap malam. Usalli sunnatal wudu rakaataini lillahi ta'ala. Ayatnya terserah. Kul huwa ya, memang itulah boleh, memang itulah persediaan awal. Sesudah itu lalu kemudian salat sunat tau. Taubat bukan tauco. Kau lah masak sahur kau tauco aja ingat. Usalli sunnatat taubat rakaataini lillahi ta'ala. Dosa awak banyak. Dosa mata, dosa telinga, dosa utak, dosa kaki, dosa jantung, dosa tangan, dosa semuanya banyak dosa. Usalli sunnatat taubat rakaataini lillahi ta'ala. Sesudah itu barulah solat sunat tahajud. Seelok-elok tahajud 8 rakaat. Ndak tolok 8 rakaat, 6 rakaat. Ndak tolok 6 rakaat, 4 rakaat. Ndak tolok 4 rakaat, 2 rakaat. Ndak tolok togak duduk di kursi. Ndak tolok di kursi, boleh duduk di tempat tidur. Ndak juga tolok, mati ajalah. Nabi-nabi, wali-wali minta dihidupkan di bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Berikan aku berkah di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Wa balighna Ramadan. Sampaikan ke bulan Ramadan. Maka diisi malam-malam Ramadan itu jangan sampai kosong daripada ibadah. Assalamualaikum, malamnya selalu bangun malam. Bangun malam, bangun malam, bangun malam, bangun malam. Keterangan, bangun malam. Real Madrid, Barcelona. Bangun malam, kencing, kencing, kencing, kencing, kencing. Maka robah, bangun malam, solat sunat wudu. Bangun malam, solat sunat taubat. Bangun malam, solat tahajud. Kalau sudah witir tadi habis tarawih, jangan witir lagi nanti habis tahajud. Karena tak boleh dua kali witir dalam semalam. La witrani fi lailatin. Tak boleh dua kali witir dalam semalam. Tapi kalau habis tarawih tadinya tidak witir, habis tarawih pulang. Makanya nanti malam-malam Ramadan kalau nampak ada orang habis tarawih pulang, anak awak bertanya, mak, ya itu jamaah kok balik? Mungkinnya witirnya di rumah. Walaupun tidak sodonan balik itu tidak witir di rumah. Boleh jadi kolaknya 3 mangkuk lo mampir. Lalu kemudian habis sholat witir, menunggu sahur masak siap. Wabil ashari hum yastaghfirun. Nan paling elok di tengah malam menjelang sahur adalah memperbanyak istighfar. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Sependek-pendek istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Agak panjang. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Yang lebih panjang. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kini banyak orang beristighfar, condo dapet bakwan minyaknya panas. Apun ini baju. Itu bukan beristighfar, itu mengejek-ejek Allah SWT. Sama condo orang datang menjumpai ustaz, Ustadz, kami tidak mengundang Ustadz acara Tabligh Akbar nanti di Sungai Pagar, bisa Ustadz? Tentu ampun, engkau tidak datang. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atuhu ilaih. Nan paling elok Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tapi kami ibu-ibu Pak Ustaz, kami emak-emak Pak Ustaz, suami kami bisa duduk di atas sajadah, kami yang memasak, kami yang membuat sambal belacan, kami yang membuat sahur, maka sambil memasak pun bisa juga istighfar. Astaghfirullah. Teng teng teng teng. Rabbal baraya. Maka seorang istri yang menyiapkan makanan orang berpuasa, dia juga mendapatkan pahala keutamaan afdal yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan berkecil hati menjadi perempuan. Kami ini Ustaz, mohon maaf, sedang melahirkan, sedang mengandung, sedang halangan. Maka tetap memperbanyak. Baca Quran tak bisa, salat tarawih tak bisa, salat witir tak bisa, salat sunat taubat tak bisa. Maka afdal dikatakan Nabi. Apa amal yang paling afdal? Antu fariqad dunya wa lisanuka ratubun bi dzikrillah. Kau mati meninggalkan dunia, lisanmu, lidahmu dalam keadaan basah karena berzikir, mengingat Allah. Zikir, zikir, zikir, zikir. Zikir bagus. Tapi jangan gara-gara berzikir lalu tak sholat. Ini tak bagus. Karena sholat adalah zikir, tapi zikir bukan sholat. Di dalam sholat ada zikir, di dalam zikir mesti ada sholat. Karena aqimis sholata li zikri. Kau dirikan sholat untuk mengingat aku. Tapi sholat ada tegak, ada ruku, ada iktidal, ada sujud, duduk antar sujud, ada salam kanan kiri. Itu tak ada dalam zikir. Tapi isi sholat adalah zikir. Lalu kemudian sampailah masanya terdengar sirine. Apa namanya? Imsak. Di Maroko tidak ada imsak. Ampo ompek kali puasa di Mesir, tidak ada sirine imsak. 2 tahun di Maroko, tidak ada sirine imsak. Dari mana datang imsak iko? Imsak salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'i. Jadi kami waktu puasa di Maroko, makan aja tuh. Makan, makan, makan buah, makan nasi, makan roti, makan gandum, makan kue. Penuh mulut, tidak tahu azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, ndak ditolan batal, ndak ditolan loma. Untung ada imsak. Mazhab Syafi'i terkenal dengan ihtiyat, tingkat kehati-hatiannya tinggi, mulut bersih, tak ada ragu menyangkut ikan, tak ada ragu menyangkut cabai, tak ada rasa karena sudah gosok gigi. Dari mana dalil imsak? Dalil imsak pertanyaan kepada Anas bin Malik. Ada orang bertanya kepada Sayyidina Anas bin Malik, sahabat Nabi, 10 tahun serumah dengan Nabi. Ya Anas bin Malik, yo, pernah engkau bersama dengan Nabi? 10 tahun ambo serumah dengan Nabi. Nabi itu bonti makannya berapa ayat sebelum azan? Berapa lama sebelum azannya bonti makan? Seagak-agak 50 ayat. 50 ayat itu dihitung dengan awak kini, itulah inyo 10 menit. Maka kalau wilayah Sungai Pagar azan subuhnya jam 5, jam ompek 50, jam 5 kurang 10, ditetapkan imsak. Jangan lupa dapatkan kalender Ramadan. Buka, zuhur, asar, maghrib, isya, imsak, syuruk, 7 waktu. Karena ada 2 tambahan. Terbit matahari dengan imsak. Terbit matahari untuk sholat sunat isyraq 2 rakaat. Imsak untuk tahu bila, kapan kita berhenti makan. Kalau normal, berbunyi sirine, maka berhentilah makan, gosoklah gigi, supaya tak ada ragu-ragu, cemas-cemas, supaya datang, jangan sampai datang setan berbisik, alladzi waswisu fi sudurinas. Puasa uang batal, kecik setan. Dek apa? Dek waktu sholat, Allahu Akbar, 3 nasi tersangkut. Tapi kalau kita sudah gosok gigi, bersih. Tapi ada kalanya awak dek ponek habis memanen, habis berjualan, habis berusaha, siangnya terlalu letih dan lelah, maka malam itu tiba-tiba terbangun pas suara sirine. Dan jago. Jangan khawatir, pergi ke dapur, ambil sambal, ambil ikan, ambil semua, blender. Ndak ada blender, mati lampu, giling. Ndak usah main kunyah lagi, kanan kiri gol, kanan kiri gol, kanan kiri gol, masuk teh manis, selesai. Nawaitu sawma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Siap. Cemana siap? Insya Allah. Kalau insya Allah terlambat nanti tuh. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, lalu kemudian azan subuh pun berkandangan. As-salatu khairam minan naum. Selama ini terlambat sholat subuh, banyaklah jamaah bertanya ke Buya. Buya, ada anak ambo tanya ko. Apa namanya? Anak ambo sekolah di pesantren kini sedang libur balik. Ya, apa namanya? Anak ambu-ambu intip selalu menengoknya sholat pagi jam 8 tapi pakai kunut. Mazhab apa kau duha pakai kunut? Itu namanya subuh terlambat. Tidak ada mazhab duha pakai kunut. Tapi insya Allah di bulan Ramadan tidak pernah tinggal sholat subuh berjamaah ke masjid. Kenapa? Karena bangun sahur. Itulah maka wajib bangun sahur. Tapi sahur kan sunat. Tasaharu bersahurlah. Fa inna fis sahuri barokah. Karena dalam sahur ada barokah. Apa? Niat sahur. Walaupun tengah malam kadang Bilal, nauli shaum yarhamkumullah. Berniatlah berpuasa besok, semoga dirahmati Allah. Supaya apa? Supaya yang tertidur waktu sahur, dia tetap sah puasanya karena sudah berniat malam. Karena dalam mazhab Syafi'i, tidak sah niat kecuali setiap malam. Ada Buya yang ceramah katanya satu bulan cukup sekali niat. Mazhab Maliki. Dalam mazhab Maliki, malam pertama berniat. Nawaitu sawma syahri Ramadan lillahi ta'ala. Ambo berniat melaksanakan puasa Ramadan satu bulan karena Allah Ta'ala. Sah. Tapi dalam mazhab Syafi'i, mesti setiap malam dan sebelum azan subuh berkumandang. Tapi ada namanya Abu, katanya kalau niat puasa jam 8, jam 9 pagi sah. Itu puasa sunat. Karena Nabi pernah bertanya kepada istrinya, ada makanan awak? Tidak ada ya Rasulullah. Idzan ana shaim. Karena tidak ada makanan, maka ambo berpuasa. Itu puasa sunat. Jadi kalau ada orang jam 8, jam pagi, tengok, ada sarapan? Tidak ada. Kalau gitu ambo puasa. Dengan syarat dari subuh tadi sampai jam 8, jam 9, sebelum matahari tergelincir, sebelum zuhur, tidak ada makan sama sekali. Kadang ada juga suaminya, nyo istrinya jam 8, jam 9. Ada makanan apa? Tidak ada. Kalau gitu ambo puasa. Padahal tadi setengah bungkus lah habis 3 batang. Tidak bisa. Karena membatalkan puasa adalah diantaranya menghirup asap yang dari tadi. Maka ini semua membatalkan puasa. Lalu kemudian setelah itu sholat subuh ke masjid. Jangan sampai tidak sholat subuh ke masjid. Kenapa? Karena di bulan lain boleh jadi lupa, mengantuk, lelah, capek. Di bulan Ramadan paksa-paksakan diri. Ramai-ramaikan sholat subuh ke masjid. Man sholat subuh api jamaatin. Siapa yang sholat subuh berjamaah? Faka'annama sholat layla kullah. Dapat pahala seperti sholat sepanjang malam. Jangan sampai tidak sholat qabliyah. Andai terlambat waktu iqamat tinggal 2 menit lagi masuk ke dalam masjid, jangan tahiyatul masjid, langsung qabliyah masjid. Usolli sunnatas subhi rak'ataini qabliyatan. Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qabliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Habis solat subuh, jangan keluar masjid. Usahakan untuk berzikir sampai terbit matahari. Man sholat subuh api jamaatin. Siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yazkurullah. Jangan keluar masjid, duduk berzikir mengingat Allah. Hatta tatu'asyam, sampai terbit matahari. Summa yusalli rak'ataini. Sholat sunat 2 rakaat. Kanan lahu ka'ajri hajjatin wa umrah. Dapat pahala macam haji dan umrah. kita tak bisa haji dan umroh, duit banyak, sawit naik, duit banyak, gotah naik, tapi tak sanggup berangkat haji dan umroh. Kenapa? Mesti cucuk hidung. Mau naik pesawat, cucuk. Turun pesawat, cucuk. Nak masuk hotel, cucuk. Keluar hotel, cucuk. Mau bangkit, cucuk. Mau balik, cucuk. Balik, hidung segodang terowongan Mina. Ditanya orang, apa kabar bu selama di Makkah? Sehat. Walaupun duit banyak, berapa banyak orang yang takut berangkat, tapi ada cara supaya dapat pahala macam haji dan umrah. Solat subuh berjamaah, duduk berzikir niat Allah sampai terbit matahari, solat sunat isyraq 2 rakaat. Usolli sunnatal isyraq rakaataini lillahi ta'ala. Buya, ada nak bertanya. Apa pertanyaan? Ayatnya buya, ayat yang tadi kulhu tujuhlah boleh. Bertanya itu yang awak ragu ada alternatif A atau B. Kalau tidak ada alternatif lain, kulhu, kulhu tujuh lepaksakan. Nah, ada seorang sahabat, kalau sholat ayatnya kulhu terus. Dalam kitab Musnad Ahmad bin Ambal, ditanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya ini sahabat Nabi sholat tiap malam ayatnya kulhu tak ganti-ganti, bagaimana ya Rasulullah? Kata Nabi, innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Satu kul wallah sama dengan sepertiga Al-Qur'an. Maka kalau satu kul wallah sepertiga, tiga kali kul wallah sama macam menghatamkan Al-Qur'an. Ini dalil bagi bapak yang bininya komplain, "Dek, apa tahajud awak kok kulhu kulhu aja?" Maka jawabannya, "Abang sebenarnya banyak hafal ayat, tapi karena keutamaan kulhu ini, maka kita amalkan terus. Sementara dapat ayat dan lain." Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah sholat sunat isyraq di masjid, pulang ke rumah, mau istirahat boleh, mau memanen sawit, mau mengambil brondol, mau memupuk, mau menakik gotah, mau menjaga toko, mau membuka roko, mau memanen padi di sawah, silakan. Bulan puasa bukan bulan bermalas-malasan. Bulan puasa bukan bulan mengurangi etos kerja. Nabi sedang puasa berperang. Perang Badar bulan Ramadan tanggal 7 boleh Ramadan hari Jumat. Membebaskan kota Makkah tahun ke-8 Hijrah bulan Ramadan. Mesir berperang dengan Israel. Ashir min Ramadan diabadikan sebagai kota di Mesir. Kota 10 Ramadan menang melawan Israel. Umat Islam menguasai Andalusia Spanyol bulan Ramadan. Tariq bin Ziyad naik ke atas kapal kayu, dicabut pedangnya, kita akan melawan musuh kalau menang jihad fisabilillah bulan Ramadan. Negara Kesatuan Republik Indonesia melawan Belanda, proklamasi kemerdekaan Indonesia Bung Karno Hatta 17 Agustus 1945 jatuh pada bulan suci Ramadan. Orang berpuasa itu matanya tajam. Orang berpuasa itu takutnya tak ada. Orang berpuasa itu semangat jihadnya luar biasa. Mereka pejuang bangsa NKRI sedang berpuasa meneriakkan takbir mengusir Belanda dan Jepang. Allahu Akbar. Akhirnya lari Belanda Jepang pontang panting. Tinggal tererong Belanda sama sendal Jepang. Jadi kalau ada orang Islam, orang Sungai Pagar, tiba-tiba bulan puasa bawaannya lemah, cuma tak mati, ini bukan salah Islam, ini bukan salah ajaran Islam, ini bukan salah Al-Quran, ini bukan salah Nabi Muhammad SAW, tapi salah orang yang mengaku umat Islam. Banyak orang tak tertarik masuk Islam, katanya Islam itu hebat, katanya ajaran Islam luar biasa, tapi mengapa? Karena umat Islam bawaannya lemas. Semakin besar masjid, semakin besar musola, semakin tebal karpetnya, semakin banyak AC-nya, semakin besar kipas anginnya, maka nanti kita tengok, pergilah ke Pekanbaru, Masjid Agung An-Nur, pergilah ke Jalan Sudirman, Masjid Ar-Rahman, masuk nanti bulan puasa pas jam seboleh, jam dua boleh, jam satu, bergelimpangan korban serangan Rusia ke Ukraina di muka AC kipas angin. Awak tanya, mana security, mana Pak Satpam, mana Pak Hansip? Security-nya pun kena korban juga, kena rudal sekarang. Kalau awak jago kan, bangun, bangun, bangun. Kenapa orang Islam ini tidur? Kenapa semangat? Kenapa tak semangat? Kenapa malas? Langsungnya jawe ke telinga awak, naumus so'im huwal ibadah. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Apalanya hadis itu? Hadis lain tak ada dingeknya. Hadis tentang naumus sha'im wal ibadah adalah hadis dhaif. Hadis dhaif hanya boleh untuk fadhail amal, bukan fadhail tidur siang. Hadis dhaif tak bisa dipakai untuk dalil hukum halal haram. Oleh sebab itu maka jangan berpegang kepada hadis yang hanya melegitimasi kemalasan kita. Akhirnya kurang etos kerja, berkurang produktivitas gara-gara puasa. Padahal yang salah bukan puasanya. Puasa orang awam, level paling bawah, tahan makan, tahan minum. Puasa khawas yang agak atas, tahan mata, tahan telinga, tahan otak, tahan hati, tahan tangan, tahan kaki. Alhamdulillah Buya, suami ambo kalau bulan puasa memang matonya ditahan dari terbit fajar sampai tenggelam matahari, ndak terbuka-buka. Bukan itu. Tetap beraktivitas, tetap bekerja. Puasa yang paling tinggi khawasul khawas, itulah dia puasa orang yang tidak mengingat lain kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Puasanya wali-wali Allah. Buya Somad tu kata, Ustaz Somad tu katanya wali. Ambo kau salah satu dari wali, wali murid. Terlalu tinggi kalau kita mengaku aku tak pernah lupa Allah, aku tak ingat. Awak lupa, kadang lalai. Tapi jangan sampai puasa terendah hanya sekedar makan dan minum. Maka puasa mata ditahan, tundukkan lisan. Kalau ada orang mengajak ibu menelpon, assalamualaikum, mas, apa kabar? Gimana suami, gimana anak si anu, gimana tetangga, gimana? Shhh, ambo sedang puasa. Kata Ustaz Somad, puasa yang paling rendah tahan makan, tahan minum. Kalau sekedar tahan makan, tahan minum, ayam pun berpuasa saat mengeram. Betul? Ayam tuh berpuasanya sampai, kalau tidak percaya besok pagi bawakan beras, kasih ke ayam. Ayam kok, kata ayam, tidak ambo berpuasa, bongak gitu ayam. Ular sawah pun berpuasa kalau nya habis makan menjelang mengganti kulit. Binatang pun berpuasa kalau hanya sekedar tahan makan dan minum. Tapi puasa awak adalah ibadah. Maka kata Nabi, man lam yada qaula zur. Siapa yang tidak meninggalkan sumpah, serapah, caci maki, ghibah, menceritakan aib orang lain, falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Makannya, minumnya, nyetahan. Tapi tidak nyetahan lidahnya, tidak tahan matanya. Maka tak ada guna puasanya. Sekedar menggugurkan kewajiban, tapi ibadahnya tidak bertambah. Tak semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kita jaga. Bo, gimana kabar anak siamu, suami siamu, istri siamu, tetangga siamu? Diam! Ambo sedang puasa khawas. Tak boleh membicarakan aib orang lain. Jadi gimana, kapan kita bahas? Deko, sesudah berbuku habis tarawih tugas. Nih kesalahan umat Islam. Dia anggap menahan diri hanya sekedar itu saja. Tidak. Itu Ramadan bukan bulan menumpuk amal. Ramadan adalah bulan membiasakan diri beramal. Allah bisa karena biasa. Puasa kita ringan, Bu. Puasa kita ringan, Pak. Azan subuh jam 5. Berbuka jam 6.30. 5 ke 5 2 boleh. Tambah 6 3 boleh. 6.30 cuma 13 jam setengah. Puasa kita di Sungai Pagar 13 jam setengah. Coba bandingkan puasa di Eropa. Ada yang sampai 16 jam. Ustaz Somad tuh cito Eropa macam pernah aja nya ke Eropa. Ambo sampai ke Swiss. Kan tidak sampai, ada jadwal ceramah ambo ke Amsterdam, mendarat pesawat di Swiss, sampai di Swiss diusir balik. Ambo tanya, kenapa saya tak boleh? Karena Ustaz radikal. Dalam hati ambo, terkenal juga ambo di Eropa. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi puasa kita ini tak ada apa-apanya dibandingkan dengan mereka. Puasa di Afrika Utara cuacanya panas 40 derajat. Puasa tempat kita, masya Allah. Puasa di Tompe Ambo dingin, Ustaz. Mana? Di tepi sungai Ambo mengambil pasir tugas. Maka tenang. Maka tak ada alasan untuk tidak berpuasa. Man mata, siapa yang mati, wa alaihi siamun, punya utang puasa, soma'an huwaliyuhu, ahli warisnya wajib menggantikan puasaan. Anak-anakku yang baru akil balik, maka jangan sampai tinggal puasa. Ustaz Somad yakin dari kecil sampai besar tak pernah tinggal puasa. Inge. Oh, dulu waktu sekolah di Medan, aduh, tidak puasa. Ampun puasa, datang kawan, Mat, soto Medan, gitu. Terpaksa batal. Kawan nambo itu mungkin anak-anak buah iblis juga. Lalu kemudian setelah itu ambo kodok, ambo ganti. Ada beberapa kali tinggal puasa. Tapi sesudah ambo bangkit haji tahun 1992, kelas 2 SMP, bangkit haji, balik sesudah itu tidak pernah tinggal sholat, tidak pernah tinggal puasa. Sebab dikasih tahu, kalau sudah haji, tak boleh tak sholat, jangan sampai tak puasa, dan jangan pacaran. Kalau pacaran, batal hajinya. Oh, sejak itu tak pacaran. Maka ambo SMP tak pacaran, SMA tak pacaran, di Mesir pun tak pacaran karena persaingan ketat. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagus kita didik anak-anak kita untuk membiasakan diri beramal. Lalu kemudian sampailah masanya jam 6 sore. Jam 6 sore waktu yang paling bagus untuk duduk, panggil anak, istri memasak di dapur, suruh dia bantu, atau bapaknya ikut membantu. Lalu kemudian sambil berzikir, duduk, jam 6 sudah siap, duduk. Tapi kalau bisa makanannya ditutup. Sebab kalau tidak ditutup, mata menengok meniti Eliu. Baca Quran bagus, berzikir bagus, berdoa bagus. Tapi kalau sudah di siang Ramadan, disitulah jam 6 sore, itulah waktu yang paling macet di Panam, jalan seberantas, tak tertempuh. Kenapa? Karena jam 6 sore orang mau membeli semua yang ada. Dari mulai semangka goreng sampai kukus melon. Nanda ado makanan zaman nenek moyang awak ado di bulan puasa. Silakan berdagang makanan, silakan berjualan, tapi waktu menjelang berpuasa, lisaimi farhatani. Orang yang berpuasa itu punya dua kegembiraan. Farhatun inda fitri, bahagia saat berbuka puasa. Wa farhatun inda liqai rabbi, berbahagia saat ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka saat berbuka puasa itu jangan sampai tinggal. Ini kadang bapak-bapak, ibu-ibu kalau sudah jam 6 sore, naik sepeda motor. Ditanya ngapain? Nunggu bubuko, cari-cari angin. Masuk angin. Nah ini jangan sampai. Kenapa? Karena waktu menjelang berbuka, waktu mustajab berdoa, baca Yasin, baca Al-Fatihah, baca Quran, berzikir, doa untuk orang tua, doa untuk anak, menanyakan bagaimana hafalan Qurannya, bagaimana ikra'nya. Nah ini petang amat sangat baik. Di saat siang Ramadan, semua mau diminum. Sungai Kampar itu rasanya tak hilang haus. Habis semuanya mau diminum. Tapi begitu azan maghrib berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masalahnya di bulan puasa kok sodok azan kok bunyi azan maghrib. Azan zuhur pun bunyi azan maghrib. Azan asar pun macam maghrib. Azan handphone pun macam azan maghrib. Maka pastikan betul waktu sudah masuk. Karena banyak juga azan-azan prank. Ini semua mesti kita perhatikan. Masuk 2-3 teguk air, masuk 2-3 butir kurma, hilang hawa nafsu yang tadi. Jangan banyak minum es, karena es ini nanti kena radang tenggorokan. Kalau sudah sakit kepala, flu, demam, apalagi cuaca kita sekarang di Riau beberapa hari ini 35 derajat, 36 derajat. Kenapa? Karena ternyata udara kita tersedot ke laut, lalu kemudian panasnya luar biasa. Ambo sangko ambo aja yang kepanasan. Ternyata setelah ambo tengok berita, memang Riau sedang dilanda panas luar biasa. Kalau sampai ini ke bulan Ramadan, maka minuman yang paling bagus adalah air kurma. Jam ompe, jam 3 siang, ambil kurma, masukkan ke gelas, buang bijinya, pecah, siramkan air panas. Nanti jam 6, hangat-hangat kuku, diminum airnya, dimakan buahnya, bagus. Nah ini semua. Bayangkan sepeda motor yang knalpotnya panas, disiram air es, mengelupas kulitnya. Begitulah usus kita rusak. Umur 40, usus umur 80, tak sesuai. Penyakit kena usus bolong, mah akut dan lain sebagainya. Maka makanan yang paling afdal adalah kurma. Kenapa kurma? Karena dia manis. Nanti bapak bertanya, ini kenapa tak ada yang manis-manis ini? Jawab sama ibu, yang manis cuma aku. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ambo sudah bahas dari mulai matahari tenggelam nampak hilal, sebelum matahari tenggelam nampak hilal, sampailah berbuka. 24 jam amalan Ramadan sudah kita bahaskan. Ambo mulai ceramah tadi jam 9.05 boleh, kinilah jam 10.25. Tak terasa 70 menit kita bersama. Berikutnya ambo pertanyaan, beberapa pertanyaan ambo jawab.